kenal. Sikapmu padaku tak seperti dulu. Sumpah ku tak tahu, oh, harus bagaimana. Jika kau sudah tak cinta lagi aku, putuskan saja.